Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah ayyuhat talabah hafidhakum Allah min kulli su'in wa makruh. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-24 dari bulan Rajab 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 18 Maret 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa bermajelis dalam membahas salah satu dari karya Syekhuna Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahullah wa ra'ah, yang mana hari-hari ini, terutama pada fase pertama, ini pakai suara dalam, suara luar. Matikan, suara dalam aja. Putra, matikan, suara luarnya dimatikan. Sudah, suara dalam aja ini. Di luar kedengaran, yup. Tidak kedengaran, ahsan. Jadi memang pada hari-hari ini kita mengalami sebuah musibah yang cukup besar, apa yang berkaitan dengan virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan nama virus corona, dan himbauan dari pemerintah pusat, Pak Jokowi secara khusus, untuk menghindari perkumpulan-perkumpulan yang ada, sehingga memang seyogianya seharusnya majelis ini adalah majelis yang dikhususkan untuk para talabah yang tinggal di asrama. Kemarin sempat keluar himbauan untuk ikhwan-ikhwan di luar Gunung Lingai untuk tidak hadir. Alhamdulillah sudah berjalan, dan mungkin kedepannya himbauan ini juga berlaku untuk ikhwan-ikhwan kita yang tinggal di sekitaran Gunung Lingai. Jadi mungkin kalau sudah terlanjur untuk hadir di majelis malam hari ini, ya hala wa sahla, akan tetapi untuk kepentingan bersama hari-hari kedepannya sangat dimohon kerjasamanya untuk antum yang tinggal di sekitaran Gunung Lingai mendengarkan via radio, FM ataukah streaming di rumah masing-masing. Karena memang yang pertama dalam rangka melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemerintah-pemerintah kita, baik Pemda secara khusus ataukah pemerintah pusat secara umum, untuk menghindari perkumpulan-perkumpulan yang ada demi kebaikan bersama. Jangan disalahartikan bahwa kita dilarang untuk berbuat kebaikan, untuk mendatangi halaqah-halaqah ilmu, bukan. Akan tetapi ini min bab saddid dara'i', menutup celah-celah yang dengan celah-celah tersebut bisa menyebabkan kemudaratan yang mungkin jauh lebih besar. Jazakumullahu khaira. Dan masa di fase pertama ini, 14 hari ke depan, yang memang pemerintah kita menyarankan dengan sangat jangan sampai ada perkumpulan. Bahkan hari-hari ini asatidah kita kibar di Jawa sedang membahas tentang apa yang harus kita lakukan di lusa, yaitu hari Jumat. Karena seperti yang kita ketahui, sholat Jumat, khutbah Jumat itu akan dihadiri oleh sekian banyak kaum muslimin. Maka bagaimana keadaannya? Apakah tetap kita mengadakan Jumatan ataukah nanti kita ganti dengan sholat duhur secara berjamaah? Ini sedang dibahas, sedang digodok oleh para asatidah kibar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita semuanya. Kalau di Arab Saudi sudah keluar keputusan resmi dari pemerintah secara umum dan hay'ah kibar al-ulama, kalau bahasa kita mungkin majelis ulamanya, itu sudah mengeluarkan dilarang untuk mengerjakan sholat jamaah. Berjamaah 5 waktu itu dilarang di Arab Saudi. Begitu pula sholat Jumat. Sementara dari kasus yang ada, Indonesia ini hampir sama dengan Arab Saudi. Jadi kasus positif yang terjangkit virus COVID-19 ini sampai detik ini ada 170 sekian orang dan itu jumlahnya kurang lebih sama. Akan tapi di Arab Saudi sudah mengambil langkah yang luar biasa, jauh ke depan. Sholat Jumat dilarang, sholat jamaah dilarang, semua masjid ditutup. Yang boleh hanya raf'ul adzan, mengumandangkan adzan sampai ternukil. Pada penukilan-penukilan yang ada dari teman-teman kita yang ada di Arab Saudi, muadzin itu pada menangis semuanya karena mereka mengganti lafaz hayya 'alash-shalah, ayo kemari mengerjakan salat, diganti dengan as-salatu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, as-salatu fil buyut, sampai menangis karena kondisi yang mengharuskan demikian. Yang pertama dalam rangka mentaati himbauan Malik Salman hafizahullah wa ra'ah, dan yang kedua mengikuti fatwa hay'ah kibar al-ulama. Maka Indonesia sedang menunggu, khususnya kita salafiyin sedang menunggu apa yang dibahas oleh para asatidah kita hafizahumullahu ta'ala. Ikhwati fillah yarahakumullah, ayuhat talabah, pada kesempatan malam hari ini dan malam-malam yang seterusnya seperti yang sudah ana sampaikan di majelis yang ada pada hari Selasa pagi, pelajaran-pelajaran rutin kita akan kita hentikan, apakah itu Sahih Muslim ataukah Ittihaful Uqul ataukah Ittihaful Qari dan yang lainnya. Di fase pertama ini kita akan mengganti dengan sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salfik Al-Dhafiri, yang mana beliau menulis sebuah risalah yang berjudul Uqubatullahi Al-Mutanawi'atu wa Asbabuha, ikob-ikob hukuman-hukuman yang bermacam-macam dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebab-sebab kenapa hukuman tersebut, musibah tersebut sampai ke muka bumi ini. Ini dalam rangka untuk mengingatkan kita bersama, mengintrospeksi apa yang ada di tengah-tengah kita dari kelalaian, dari kemaksiatan, agar kita bisa lebih berbenah ke depannya. Ini baru virus yang tidak nampak oleh penglihatan manusia bisa menggoyang satu Indonesia. Maka bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala mengirimkan musibah yang jauh lebih besar dari ini. Maka oleh karena itu ana memandang wallahu a'lam bishawab, risalah ini cukup munasib, cukup cocok untuk kita bacakan di hari-hari ini biidznillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan al-muqaddimatu, muqaddimah dari risalah ini. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khutbatul hajah, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian dinukilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ila akhirih. 3 ayat yang sudah kita ketahui bersama. Amma ba'du, kemudian setelah itu. Fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Faya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha tabaraka wa ta'ala awjaba ta'atahu wa ta'ata rasulihi ala kulli makhluqin." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala awjaba, telah mewajibkan, ta'atahu, telah mewajibkan agar seluruh manusia ini mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'ata rasulihi, dan mentaati rasulnya alaihi salatu wassalam. Duduknya agak berjarak, Abdurrahman, Usama, Ukasha, agak berjarak duduknya. Katanya tim kesehatan kita paling tidaknya 1 meter untuk hari-hari ini saja. Iya, agak berjarak, duduknya agak berjarak. Hafidhakumullah. Jazakumullah khair. Dan kepada ikhwah mungkin diingatkan seperti apa yang dinasihatkan oleh Ustadzuna Al-Ustaz Luqman Ba'abduh, untuk mengurangi interaksi perkumpulan seperti yang sudah kita ketahui, berjabat tangan, mu'anaqah, cipika-cipiki. Kalau sholat harus sholat, maka kerjakan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, tidak usah terlalu lama tinggal di masjid, cepat-cepat bersegera untuk kembali ke rumah masing-masing. Ini salah satu bentuk ikhtiar, ikhtiar, usaha, upaya untuk kita bisa benar-benar menangkal dan membatasi rantai penyebaran virus yang ada. Hafizanallah wa iyyakum min su'i hadzal virus. Allahul musta'an. Fa ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala aujaba ta'atahu wa ta'ata rasulihi ala kulli makhluqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan ketaatan padanya dan ketaatan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam ala kulli makhluq, seluruh manusia, semuanya pun diperintahkan untuk senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan senantiasa kita ulangi dalam majelis-majelis yang ada, bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan rasulnya ini sifatnya adalah ketaatan yang mutlak, ketaatan yang mutlak, harga mati, enggak bisa ditawar-tawar. Karena memang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah ketaatan yang sama sekali tidak bisa ditawar-tawar. Wa fi kulli zamanin, dan setiap waktu, kapanpun itu. Bukan hanya bagi mereka yang dekat dengan zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabah, tabi'in, atba'at tabi'in, tapi setelah-setelahnya juga. Setiap waktu sampai di zaman kita sekarang yang jaraknya 1441 tahun setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Al-Madinah, tetap sampai ke depan pun, kita sudah wafat semua, diganti oleh generasi penerus-penerus kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita, semuanya mereka memiliki kewajiban yang sama. Wa naha wa fi kulli makanin, fi kulli zamanin wa fi kulli makanin, begitu pula di setiap tempat. Jadi bukan hanya di Arab Saudi, bukan hanya di kota Mekah atau Al-Madinah, tapi secara menyeluruh di tempat manapun seorang hamba hidup, maka dia harus mentaati Allah dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Wa naha an ma'siyatihi wa ma'siyati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jalla wa ala pun melarang untuk bermaksiat kepada Allah, melarang untuk bermaksiat kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi semuanya paket lengkap, diperintahkan untuk taat kepada Allah dan rasulnya, bukan hanya itu, dilarang untuk bermaksiat kepada Allah dan rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Qala Allahu azza wa jal, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un, dalam surah Al-Anfal ayat ke-20. Kenapa banyak yang ke hammam? Cepat dipanggilin itu anak-anak. Hafid Palu, Hamzah. Jangan banyak-banyak berinteraksi di tempat-tempat yang kotor. Putra, dipanggil yang lain. Hamzah, suruh masuk. Hamzah, Muhammad. Suruh duduk di masjid. Firman Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Sudah cuci tangan? Pakai sabun? Ada berapa langkah cuci tangan pakai sabun? Sini. Praktek dulu. Loh, jangan pegang itu, kotor lagi. Kalau sudah cuci tangan pakai sabun, biarkan. Dia kering sendiri, biarkan kering sendiri. Jangan pakai handuk wala. Siapa di atas? Hah? Nabil sakit. Hah? Sakit apa? Demam. Berapa demamnya? Sudah diukur belum? Yasin, bawa Nabil ke RAC. Nabil, Allah yahfazak. Bawa Nabil ke RAC. Ya Nabil. Gum. Nanti setelah Isya, kalau ketemu Ami Abu Kalia atau Ami Abu Rofi, minta tolong diperiksa. Praktek cuci tangan 6 langkah ya. Apa rumusnya? Tepung. Ahsan, tepung selaci puput. Baik. Berapa kali? 8. Ahsan. Perhatikan, kelihatan enggak Abdullah? Rajin kelihatan? Enggak kelihatan itu. Tujuh, delapan, sudah anggap 8. Setelah itu, ya. Terus. Loh, yang goyang apanya kata Ami Abu Kalia? Yang goyang apanya kalau ini? Keteknya yang goyang. Iya, kanan kiri. Keteknya yang goyang. Kunci. Terus puput, ya. Terus. Ya. Ahsan. Praktek terus ya. Sabunnya jangan diambil untuk mandi. Langsung disiram ludahnya Fauzan. Jangan dipasir meludahnya. Langsung disiram air. PHBS. Ayuhat talabah. PHBS. Pola hidup. Pola hidup apa? Pola hidup bersih dan sehat. CTPS. Ahsan. Cuci tangan pakai sabun. Ini harus dihafalkan terus, dipraktekkan. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-20, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam harus senantiasa ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya keimanan itu khusus yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Mereka yang tidak beriman dari kalangan kufar, dari kalangan orang-orang liberal, dari kalangan orang-orang zindiq dan yang terusnya, wal'iyadzu billah, tidak diseru dalam ayat ini, tidak dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ati'ullaha, taatilah Allah Subhanahu wa taala wa rasulahu. Taatilah rasulnya alaihi salatu wassalam, wa la tawallau anhu, dan janganlah kalian sekali-kali berpaling. Ini syahidnya. Wa la tawallau anhu, janganlah kalian sekali-kali berpaling dari anhu, darinya alaihi salatu wassalam. Hu di situ kembali kepada ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la tawallau anhu wa antum tasma'un, dalam keadaan kalian mendengar apa saja perintah-perintah, apa saja larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam mendengarkan penjelasan beliau alaihi salatu wasallam dari perintahnya, mendengar penjelasan beliau dari larangannya, akan tetapi ditanbih, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tawallau, jangan sampai kalian berpaling dari perintah dan larangan Rasul alaihi salatu wasallam tersebut. Nafis, itu nanti mic imam dibawa ke atas, dikasih ke Ami Abu Abdillah Muhammad Hawanan. Meja ini dikosongkan, enggak boleh ada mic. Ini dibersihkan setiap sore. Gelas dicuci. Iya, kosongkan. Rak-rak mashahif, rak-rak Al-Qur'an harusnya kosong. Rak-rak Al-Qur'an harusnya kosong. Di situ masih ada isinya? Masih ada Fahrul? Mushaf pribadi atau mushaf wakaf? Punya siapa? Ambil Zah, baca namanya keras-keras Zah. Kasih orangnya, mana Abdul Wahhab? Aina anta ya Abdul Wahhab? Abdul Hafid. Abdul Wahhab, kum. Irham. Kum ya Irham. Khud. Khud mushafaka. Enggak ada mushaf yang ditaruh di rak, enggak ada. Masahif semuanya ditaruh di sisi antum di asrama. Siapa mandupnya masjid? Semua rak ditutup pakai plastik. Plastik kuning ya. Plastik kuning, antum koordinasi sama Akhuna Luqman. Tutup semua, enggak boleh ada benda di situ. Baik. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 rak tutup semua. Sami'tum ya Abi Imran? Fahimtum? Jazakumullah khair. Sudah mulai disemprot disinfektan lantai? Berapa kali sehari? Jazakumullah khair. Mushaf ditaruh di samping kasurnya antum. Jangan ditaruh di situ. Enggak boleh ada. Baju-baju cuci sering-sering. PHBS ayuhat talabah. PHBS. Jazakumullah khair. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qul atti'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atti'ullaha war rasul." Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Fa in tawallaw," kalau seandainya mereka berpaling, fa in tawallau, jadi belum berpaling tapi dianggap kalau seandainya mereka berpaling, sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ayo kembali kepada Allah, ayo kembali kepada Allah. Contoh kecilnya ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam meminta sang paman, siapa nama pamannya Nabi Muhammad? Khalid Jikusti, Ida Tahfidz. Siapa nama pamannya? Jangan nyontek, enggak boleh nyontek. Abu siapa? Abu Bakar atau Umar? Uskut ya putra. Nama pamannya Nabi Muhammad siapa? Hah? Umar. Siapa? Enggak tahu. Kalau enggak tahu antum jawabnya apa? Wallahu a'lam. Jangan hah. Heh. Jas. Makanya Khalid harus banyak-banyak belajar. Naufal. Hat ya Naufal. Man ya Naufal. Zaki. Pecinya dibaikin pecinya, yang bagus, yang rapi. Jadi santri itu yang rapi gitu loh. Antum tuh kedua. Dilihat sama ikhwan-ikhwan. Siapa nama pamannya Rasul? Nabi Muhammad. Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti bukan pamannya Abdul Muttalib. Kakeknya. Hat ya Ja'far al-Balikbabani. Masmu ammi. Siapa? Abu Talib. Ahsanta ya Ja'far. Abu Talib. Kalau batuk-batuk, beretika. Batuknya beretika, bersihnya beretika. Kalau sudah merasa enggak enak badan, langsung lapor ke musyrifnya. Sama sudah ada obatnya? Diminum terus ya. Lapor ke Ami Muhammad, Ami Abu Ismail, dan yang lainnya dari al-musyrifun. Jazahumullahu khairan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Qul atiullaha war rasul." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang berada di sekitarmu, "Atiullaha war rasul," taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Contoh kecilnya ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Abu Talib, paman beliau alaihi salatu wasallam, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, "Qul." Ucapkanlah. Ucapkanlah kul. Hat ya Fahrul. Kul ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Hah? Ajib ya Fahrul As-Samarindi. Al-Elangi. Fi'il apa ini? Kul ya ammi. Katakanlah wahai pamanku. Fi'il madhi atau fi'il mudhari, A atau B? Apa Fahrun? A atau B? Tinggal pilih. Hati ya Zaki. Asepakui. Hah ya Zaki. Qul. Fi'il madhi atau mudhari? Apa Ki? Hah? Mudhari. Ahsanta. Ahsanta ya Zaki. Mau dibawa kemana ikhwan sepaku ini? Sepaku sudah, Samarinda sudah. Muara Badak, Muara Badak. Tafadhal ya Maulai. Qul. Ahsanta. ahsanta wa asabta, wallahu alam nisful jawab. Ahwan mending masih daripada fi'il mudhari. Abdurrahman ida tahfid. Apa Abdurrahman? A atau B Abdurrahman? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Tanya sama Ami Ahmad. Ami Ahmad. Itu Ami Ahmad di belakang nyantum. Sana lagi tuh sana. A atau B? Apa Abdurrahman? Qul. Ajib ya Abdurrahman. Wallahu a'lam ahsant. Fahri Samarindi. A atau B Fahri? Fi'il madhi atau fi'il amr Fahri? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi ahsant. Hat ya putra. Hah putra. Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il amr. Bukan A bukan B. Jadi jawabannya apa? Ahsant. Kalau yang fi'il mudhari ahsanta wa akhta'ta. Fi'il madhi ahsanta wa akhta'ta. Kalau itu baru ahsanta wa asabta. Fi'il amr. Rajin-rajin belajar. Ya, rajin-rajin belajar. Qul ya ammi, wahai pamanku, katakanlah. Qul fi'il amrin, fi'lu amrin. Hati-hati yang ketawa-ketawa itu nanti anak tanya. Al-balik babaniyun, as-samarindiyun. Hati-hati ketawa-ketawa aja dulu antum, bahagia-bahagia. Nanti anak tanya, la ilaha illallah. Hat i'rabuhu. Kenapa diam semua? Jangan sembunyi di balik tiang. Pak Harul. Hayyakumullah ayyuhat talabah. Qul ya ammi, katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimatun, sebuah kalimat. Uhajju laka biha indallah, yang aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah merealisasikan, mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Qul atiullaha war rasul. Katakanlah wahai Muhammad agar mereka senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa in tawallau. Tapi kalau seandainya mereka berpaling, sudah disampaikan yang wajib itu kan dakwah. Yang wajib itu berupa ajakan. Ayo kembali kepada Allah, ayo kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ajakan, yang penting itu ajakan. Berdakwah. Kalau ternyata ditolak, fa in tawallau, jangankan kita apabila berdakwah ditolak, Nabi alaihi salatu wassalam ditolak oleh sang paman. Yang akhirnya Abu Talib mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib, aku berada di atas millahnya, agamanya Abdi Al-Muttalib wal iyad billah. Fa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling, fa innallaha yuhibbul kafirin. Fa innallaha la yuhibbu al kafirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la, tidak sama sekali yuhib, mencintai al kafirin, orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang berpaling dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, jangan ragu-ragu untuk kita menghukumi mereka dengan al-kufr, bahwasanya mereka telah kafir, keluar dari al-Islam. Diajak untuk mengerjakan sholat, mereka tidak mau. Sholat tidak wajib. Diajak untuk berpuasa, tidak mau. Puasa tidak wajib. Dan yang lainnya berpaling. Maka mereka adalah wal'iyadu billah dihukumi oleh Allah Jalla wa'ala. Fa'innallaha la yuhibbu al-kafirin. Wa qala ta'ala, ayat yang berikutnya, yang menunjukkan Allah dan Rasulnya adalah dua pihak yang harus benar-benar kita taati dan tidak boleh kita maksiati. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dhan. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Falyahdhari alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alimun. Allahu jalla wa 'ala mengatakan la taj'alu, janganlah kalian menjadikan du'a ar-rasul, panggilan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainakum, di tengah-tengah kalian, di antara kalian, kadu'a ibadikum ba'dha, seperti panggilan sesama kalian. Jadi sesama kita, sesama sahabat, sesama teman duduk mungkin boleh memanggil dengan sebutan-sebutan yang menunjukkan keakraban. Panggilan kepada temannya, memang dia akrab dengan panggilan tersebut dan tidak marah, enggak ada masalah. Nama temannya misalkan Abdullah dipanggil Dul, nama temannya Abdurrahman dipanggil Dur dan yang seterusnya. Ini dalam hukum yang biasa untuk kita bahas, masuk ke perkara uruf. Walaupun hal ini seharusnya dihindari. Namanya bagus Abdullah Abdurrahman, ya dipanggil sesuai dengan namanya tersebut. Akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dhan. Jangan sekali-kali kalian memanggil sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu seperti panggilan kalian sesama kalian, akrab. Jangan, harus apa? Harus beradab. Harus benar-benar beradab ketika memanggil Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kita akan dapati banyak sekali dari riwayat-riwayat ahadith as-sahihah bagaimana para sahabat memanggil sosok Nabi alaihi salatu wasallam dengan ucapan ya Rasulullah, ya Nabi Allah dan yang seterusnya, beradab mereka. Karena memang itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu, jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul itu seperti panggilan sesama kalian. Dibedakan, Rasul lebih tinggi jauh di atas mereka para sahabat, sehingga adab yang diajarkan kepada para sahabat secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Dan ini lepas, tidak masuk dalam pembahasan ini, bagaimana orang-orang Arab Badui Al-A'rabi itu ketika mereka memanggil Nabi alaihi salatu wassalam. Karena orang-orang Arab Badui ini termasuk orang-orang yang sulit untuk diberitahu. Kalau bahasa kita sekarang itu keras kepala, bahasa kita sekarang itu orang yang bebal, orang yang berada di pedalaman, mereka kurang terpelajar dan yang lainnya. Ini pedalaman Arab, disebut dengan Al-A'rabi, pedalaman bangsa Arab. Sebagian mereka dalam riwayat yang sahihah tidak beradab dalam tanda kutip ya, walaupun mereka adalah sahabat Nabi, harus kita hormati orang-orang Arab Badui tersebut. Orang-orang Arab Badui ini dikenal di tengah-tengah bangsa Arab, hati mereka itu sangat lembut. Luar biasa. Hati mereka itu lembut, menyayangi Nabi alaihi salatu wasallam itu dengan tulus. Luar biasa. Akan tetapi mereka belum tahu, enggak tahu caranya seperti apa. Enggak tahu caranya seperti apa untuk memuliakan sosok Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi dalam sebuah riwayat datang mereka ke Masjid Nabawi menanyakan, "Aina Muhammad?" Mana Muhammad? Enggak pakai lafaz Nabi, enggak pakai lafaz Rasul, langsung bertanya aina Muhammad. Enggak beradab. Seperti kisah yang sudah antum tahu mungkin, ada juga seorang Arab Badui, pedalaman bangsa Arab, masuk ke dalam masjid Nabi alaihi salatu wasallam ke pojokan. Ngapain? Buang air kecil. Karena mereka benci kepada Nabi, bukan. Karena mereka enggak tahu. Karena mereka enggak paham, hati mereka lembut luar biasa. Nabi alaihi salatu wasallam menahan para sahabat, yang sahabat marah semua. Masjid suci, masjidnya Nabi alaihi salatu wasallam dijadikan sebagai tempat buang hajat. Pengen ini pedang-pedangnya para sahabat sudah terhunus untuk memenggal, untuk menyerang kondisi Arab Badui yang buang air kecil sembarangan tersebut. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui mereka adalah orang-orang yang baik, mereka ada orang-orang yang hatinya lembut, mereka adalah orang-orang yang bagus akhlaknya. tapi mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan, sehingga ditarbiyah, dididik, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ma'ruf seperti yang kita ketahui bersama, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sungguhnya ini adalah masjid, bukan tempat untuk buang hajat, bukan tempat untuk kamu buang air kecil dan yang seterusnya, tapi masjid ini adalah dibangun untuk sholat, untuk berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akhirnya dia tahu bahwa ini adalah satu hal yang benar, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak masuk ke dalam ayat ini. Jangan kita mengambil kesimpulan dini, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha, menunjukkan orang-orang wal iyadhu billah Arabi, orang-orang Badui, pedalaman bangsa Arab, orang-orang yang tidak beradab bersama Nabi. Tidak, mereka sangat-sangat beradab, cuma belum tahu. Karena mereka minim pendidikan, enggak tahu bagaimana cara beradab kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buktinya apa? Kalau mereka itu hati-hatinya baik, ketika sekali dikasih tahu langsung manut. Sekali dikasih tahu langsung nurut, enggak ngeyel. Enggak seperti sebagian kita dikasih tahu, tapi kan nah, ini keras kepala. Lebih mending posisinya orang Arab Badui yang langsung nurut, manut ketika dikasih, dinasehati, diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum lagi cerita yang mengkisahkan kepada kita bagaimana seorang Arab Badui menarik kerah jubah yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Muhammad, i'tini malak, wahai Muhammad, berikan kepadaku harta yang kamu miliki. Seakan-akan tidak beradab, tapi jangan sampai kita mengambil kesimpulan tersebut. Mereka ini para sahabat, harus kita muliakan. Orang-orang Arab Badui ini juga bahagian dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam ayat sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka melihat Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan sebagian mereka mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, melihat, menyaksikan bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam melakukan amalan soleh demi amalan soleh. Maka jangan sampai kita mengambil kesimpulan-kesimpulan yang keluar dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh Allah jalla wa ala, qad ya'lamullahu alladzina yatasallaluna minkum liwadhan. Bi'idznillah ta'ala, apa yang berkaitan dengan lanjutan ayat ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena memang kita tidak lama-lama dalam bermajlis sesuai dengan apa yang diarahkan oleh para pemerintah aparatur negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari jahatnya virus COVID-19 dan musibah-musibah yang lainnya, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih dalam lagi berkaitan dengan risalah Syekh Abdullah ini di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu ya ra'akumullah.